تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Hisham bin Ammar qala haddatsana Hatim bin Ismail. Hatim bin Ismail al-Madani, ya, beliau ini sebenarnya ada kelemahan, ya, hanya saja pada riwayat yang beliau bawakan ini ada pendukungnya dari riwayat sebelumnya. Ibnu Hajar itu mengatakan sodukun yahim, yahim itu fi'il mudhari, artinya asalnya dia lemah, tapi dari sudut amanah dia jujur, tapi dari sudut riwayat diterima haditsnya kalau ada pendukungnya. Iya. Kata beliau, haddatsana Musa bin Uqbah An-Nafi' annahu qala qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana Umaru yasrudu as-siyam illa yawm al-adha wa yawm al-fitr aw fi safar. Adalah Umar, beliau puasa setiap hari kecuali hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, atau beliau melakukan perjalanan. Nah, ini dibawakan oleh penulis di sini supaya jangan ada yang menyangka bahwa Umar ini puasa setiap hari tanpa terkecuali. Mereka ini ulama sahabat, ya, tahu tentang rincian hukum-hukum. Baik.